kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Perlu kita ketahui bahwa pada diri manusia itu ada yang dinamakan akal dan ada yang dinamakan nafsu. Ketika manusia tadi itu menggunakan akal untuk mengatur dirinya dan menjinakkan nafsunya sehingga dia mau dikontrol oleh akalnya, maka orang tadi itu berarti telah dinyatakan sempurna. Tapi sebaliknya, jika manusia tadi itu menggunakan nafsunya dan akal tadi itu adalah tidak berdaya dijinakkan nafsu yang mengontrol dirinya, maka manusia itu akan menjadi manusia yang biadab dan liar nantinya. Tugas kita adalah mengatur posisi. Jadikanlah akal kamu itu sebagai pengatur tindakan kamu, perbuatan kamu, ucapan kamu, nafsu kamu. Jinakkan, jangan berbicara karena nafsu, jangan berbuat karena nafsu, jangan bertindak karena nafsu, maka kamu menjadi manusia yang sempurna. Sebaliknya, jika kamu tidak menggunakan akal, kamu berbuat dengan nafsu, marah-marah, mencaci-caci karena nafsu, bertindak dengan anarkis karena nafsu, maka kamu akan menjadi manusia yang liar dan biadab nantinya. Sekali lagi, manusia itu menjadi mulia karena Allah anugerahkan kepada dia akal. Gunakan akal sebagaimana mestinya. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Mudah-mudahan insyaAllah kita dijadikan oleh Allah bisa menggunakan akal sebagai kontrol diri kita, dan nafsu bisa kita jinakkan sehingga kita bukan jadi budak nafsu tapi menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?